Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan reportase Radio Kuningan bersama saya Ihsan. Pelopor umat kebaikan di zaman ini sangat diperlukan untuk kesuksesan media dakwah terusus Radio Kuningan. Dalam setiap kebaikan dan kekuatan perjuangan, hal yang paling utama selalu diperbaiki adalah niat. Seperti Ibu Rike dari Garawangi berikut ini, mengajak kita istiqomah bersama Radio Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rike dari Garawangi. Alhamdulillah dengan kehadiran radioku yang mudah diakses dari mana-mana, kita yang di rumah saja berasa mendapat hikmah-hikmah yang baik untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk semuanya, semoga tetap istiqomah untuk peduli terhadap media-media dakwah. Kita selalu membantu dengan penuh keikhlasan dan meningkatkan terus kepedulian kita terhadap syiar yang terus berjalan di radioku. Kepada semuanya, mohon doa selalu, semoga kita selalu istiqomah dan kebaikan-kebaikan kita semoga selalu bertambah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kuningan. Segera install atau update kembali aplikasi Radio Kuningan Anda agar kesempurnaan ibadah semakin bertambah berkah bersama fitur baru di dalamnya. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.